Ini mamaku. Setiap sahur dan buka puasa gak pernah absen, bikin semua makanan jadi lebih spesial dan lebih bernutrisi. Dari dulu, masak untuk sahur dan buka puasa untuk sekeluarga, pilihanku selalu pakai Bluebell. Mau bikin yang seru-seru dan beda untuk orang tersayang? Kenapa enggak? Menu buka puasa, sahur, bikin kue, atau takjil, ya selalu Bluebell kuncinya. Bikin masakan jadi lebih spesial dan bernutrisi karena mengandung omega 3 dan 6 untuk tumbuh kembang anak. Masakan mama paling juara. Masak untuk sahur dan berbuka, kreasi spesial Ramadan dengan Bluebell.